Indonesia. Aku dengan Sandra, Desi, Yuni, and Santi. Sebagai warga Indonesia, tentunya kita harus tahu karya Indonesia. Lagu Mau Mere, Famire, right? Itu dari NTT. Sekarang kita bakal mainin bareng-bareng, kita joget sama-sama.